JT dibubarkan sih disalahkan wakil bupati ya. Bon, kalau kami bukan apa nama, kalau wakil bupati bukan saya ketanda tangan mereka. Niki dalam risak dengan sak menikah proyek itu menikah dipentangani kejaksaan, wakil bupati mulai hingga disalahkan. Bon, bukan apa nama. Tugas pulang menikah ngawasi pemerintah, ngawasi pembangunan. Kalau ada hal yang kurang, memang pulau yang wajib untuk memberikan sanksi tindakan. Yang penting selawatan menikah. Nah menikah menari hati kita menikah, tidak ada keyakinan jembatan Allah. Kalau pun stres, ungkulan itu sana orang politik menikah. Sehat kalau Allah maki kada keyakinan. Hati yang sakit menopo menikah. Hati yang sakit menikah kita ini selalu dalam hati yang selalu dalam keraguan-keraguan. Kalau Gusti Allah ya ora percaya. Wah, aku sholat jengking semalam sekian kali istihadah itu sunah ini sunah. Lah kok penjalukku ya orang dituruti toh. Kira-kira mengatakan mboten ibu bapak menikah. Mengalami proses keadaan mengatakan mboten. Wis sholat jaluk rezeki ini betulan ini bintang laris-laris ternyata Gusti Allah dari paling laris mira. Ini ku kira-kira ujian apa mboten mira. Ujian kan meningkatkan iman dan tawakal kita cuma teng Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini tidur. Ini akibat dari kelalaian kita. Dan yang paling penting bangunnya hati kita ini hati yang tangguh karena kita selalu berzikir seperti malam ini. Mugi-mugi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala paring rahmat hidayah dumateng kita sedaya sehingga pengajian zikir dan selawat ingkang sampun kita laksanakaken menika mbatesaken kita tiang-tiang yang beriman dan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menika mboten tebih saking ujian, cobaan. Hati kita ini selalu dalam godaan setan. Kalau tidak diasah, diisi dengan ilmu, dengan zikir, diasah dengan seperti ini, maka kekelaman, kehitaman dan kegelapan hati kita ini sangat mungkin terjadi dan akhirnya hati kita ini jauh dari cahaya ilahi dan akhirnya kita semakin jauh meninggalkan Allah dan bahkan lama-lama tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak masih dicikir dan selamat dengan Allah Bertani. Tanggal 27 Mei Minjang, hari Minggu, tepat seragam niko ulang tahun yang ke-266 tahun. Panjenengan umur sakmono kok ya dalane sih rusak, ngaten nggih. Kula suwun kita berusaha untuk membangun niko rata Kabupaten Sragen. Secara bertahap sudah kita laksanakan. Namun ingkang saged kita bangun sekarang ini mergi-mergi yang prioritas rumiyin ingkang kangge akses perekonomian yang kampung-kampung tasih ngantri ini panjang niku. Mugi-mugi mboten sampai rampung 5 tahun sampun saged dipun aspal. Yang kita bangun prioritas mergi-mergi ingkang kangge akses antar kecamatan, antar bulan dan sebagainya. Amargi menapa? Anggaran pun tasih terbatas. Anggaran pun tasih terbatas. Mula menika kula suwun kula anggen pemimpang sagen menika pikantuk rahmat Allah Subhanahu wa taala lan saged ngelanaken nindakaken amanah Bapak Ibu sedaya menika kabeh sagen ngadhesaken sagen ingkang sejahtera ingkang mandiri lan adil. Dan pesakan seluruh keluarga masyarakat Sragen mereka gemah limpah rojinawi. Pak Munawi mengatakan dengan sakit keluar tak berakan. Pak Ustad Soni Parsono ini sampun nenggung nih kan. Membuat kita sarang-sarang mendengarkan minta katakan tausiah yang bagi dipun aturakan. Mugi-mugi ilmu lalu menikah nggak tersakit tambahipun iman dan takwa kita demateng Allah Subhanahu Wa Taala. Kirang langgeng jun pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten megah sambutan saking panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Sragen. Saestu mugi-mugi majelis zikir dan selawat bersama Al-Hidayah Indalu punika saestu sedaya ingkang sami rawuh leres-leres pikantuk hidayah saking Allah. Amin ya rabbal alamin. Salah sekipun menggah adicara inti pengausan zikir dan selawat majelis zikir Al-Hidayah bersama radio Al-Hidayah FM. Mugi-mugi dalam niko sakit dipun midhangetaken sedaya seluruh bangsa Indonesia. Pekelan panggilan kau semangga akan saksi kami pun semoga. Salatu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Pengurus Al-Hidayah Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, jemaah Al-Hidayah semuanya dan para pendengar radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah terus menerus yang telah mengumpulkan kita semua, dan salawat serta salam semoga terus menerus dapat kita lantunkan, kita dengungkan sebagai bukti mahabbah kita kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus malam hari ini tidak ada tanya jawab. Tribun, tetap pakai tanya jawab. Ya, handphonenya Mas Ali. SMS di nomor ditulis 081 126 38 777. 081 126 38 777. SMS pertanyaan ke nomor tersebut. Tema kita pada malam hari ini adalah Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fikihnya mandek sih. Ya, karena bonek orang yang desa mana? Kuyang, gih. Fikihnya mandek dulu, nanti kalau balik neng Kuyang disambung boleh. Pertanyaan silahkan. Ini sudah diem belum ini kak? Sudah ya. Nah, kalau fikih biasanya 10 menit pertanyaannya sudah ada 50-60 SMS. Tapi sebelumnya saya sampaikan, ini kajiannya minta maaf, ini khusus malam harinya agak panjang, sampai jam 11 mungkin, biasanya kita setengah 11 selesai karena Pak Wakil Bupati juga melu ceramah. Terus saya informasikan kepada teman-teman, saya orang senang karo pengajian Al-Hidayah, orang senang karo pengajiannya NU, orang senang karo pengajiannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kowe ora seneng ya padha ora seneng karo Indonesia to. Ya, kowe ora seneng NU, ora seneng Al-Hidayah, padha ora seneng Indonesia. Indonesia itu yang mendirikan adalah para kiai, yang mendirikan adalah para ulama, yang mendirikan adalah guru-guru kita. Salah satu penulis Pancasila dan pemikir Indonesia merdeka adalah bapaknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Mbah Kiai Haji siapa namanya? Wahid Hasyim. Itu perumus Pancasila, ya, pendiri Indonesia. Ya, semua melu ngedeke Indonesia kok ribut. Halo? Ora melu ngedeke Indonesia ribut. Ora cocok karo yasinan, wis menengo to. Ora cocok karo tahlilan menengo. Pak Harto yasinan, Pak Harto tahlilan. SBY yasinan, tahlilan. Lho Pak Muhammad Hatta lho. Pak Muhammad Hatta ngerti mboten? Ketua Partai Amanah Nasional. Ya ketua PAN niku Hatta Rajasa, ya Allah. Hatta Rajasa. Kulo kesel banget iki, yakin. Tele-tele niku kulo kesel banget iki. Terus kesel tadi bengi. Hatta Rajasa itu pas waktu nyuwun ngapunten pas menikahkan putrinya, ya, itu juga selawatan, ya, itu padahal ketua Partai Amanah Nasional. Jadi minta maaf, saya merasa senang ya, menemuailah. Kita ini sama-sama berjuang, ngajak bagaimana orang nggak sholat jadi mau sholat, bagaimana orang yang nggak ibadah jadi melaksanakan sunnah. Sholawatan kita yakini sunnahnya kita ajak. Kita ngajak melakoni sunnah. Masalah itu buat anda gak sunnah, jangan ngajak orang yang belum ikut sholawat, jangan gak apa-apa. Tapi jangan senang sholawat, jangan ribut gitu loh, friend. Ya. Ya, kajian kita pada malam hari ini kita bahas satu ayat saja, yaitu surah Al-Isra, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Wah, ya, SMS 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basyir. Kita malam hari ini sak jam bahas satu ayat niki mawon. Pertama ayatnya subhana, Maha suci dia. Dia siapa? Subhanallah. Maha suci dia, yaitu Maha suci Allah. Oleh para mufasirin diterangkan, semua ayat yang diawali dengan kata-kata subhana, khususnya ayat tentang Isra'nya Rasulullah ini, bahwa yang dimaksud subhana di sini, Allah berkeinginan menceritakan atau memberitahu kepada kita bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Sekali lagi saya ulang, bahwa Allah ingin menceritakan sebuah peristiwa yang peristiwa tersebut bukan peristiwa biasa tetapi peristiwa luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensumatkan kepada kita, tatkala melihat sesuatu yang luar biasa, ucapkan subhanallah. Ada halilintar, maksud suaranya apa nih? Ledek, subhanallah. Ada hujan yang sangat lebat, subhanallah. Ada gunung yang luar biasa, subhanallah. Ada tsunami, subhanallah. Ono nabila sakit lewat masalah, subhanallah. Jarang loh masalahnya nggak wong ayu banget lewat jarang. Kalau lewat ngupeng-ngupeng orang enek. Ya, berarti kan termasuk luar biasa nih. Oh, pokoknya sesuatu. Atau buri saya, alhamdulillah. Ada sesuatu yang luar biasa, ucapkan subhanallah. Alladzi yang asyra, memperjalankan. Di sini Allah memperjalankan. Jadi Allah memperjalankan, bukan kok Rasulullah itu jalan sendiri enggak. Tetapi Rasulullah ini dijalankan oleh yang punya Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Asyra, memperjalankan. Dunia punten, kalau kita membayangkan kejadian Rasulullah Isra wal Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naik lagi di Sidroh Al-Muntaha, kurang lebih 3 sampai 4 jam, itu enggak masuk akal. Itu tidak masuk akal. Tetapi saya ulang, Rasul tidak jalan sendiri, tetapi dijalankan oleh yang punya Rasul. Keterangannya dari mana? Ya Quran. Ayatnya Asyra, memperjalankan. Yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dipilihkan sebuah kendaraan yang kendaraan tersebut sampai zaman sekarang ini tidak ada yang bisa melampaui kecepatannya. Kalau zaman sekarang dunia punten, kita yang pernah naik pesawat, kalau pesawatnya kecil itu perjalanan 400-500 km per jam. Kalau pesawatnya jumbo lebih besar, kurang lebih 900 km per jam. Pesawat yang besar lagi bisa di atas 1000 km per jam. Itu buat orang sekarang sebenarnya rondo masuk akal. Tetapi buat sahabat radhiyallahu taala anhum di zaman Kanjeng Nabi, Rasul tatkala cerita peristiwa Isra wal Mi'raj itu hampir enggak masuk akal. Karena kendaraan paling cepat saat itu hanya kuda. Unta kalah cepat kali kuda. Lalu apa yang terjadi? Sahabat saat itu terbagi menjadi tiga kelompok. Satu, yang imannya kuat tambah mantap. Yang kedua, yang imannya tanggung, gelisah. Yang imannya enteng-entengan keluar dari Islam. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj. Akhirnya sahabat yang gelisah ini tadi soan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, coba dibuat diam saja, Kak. Ini tatu-tatu tulis terus. Ya, handphonenya bergetar terus. Sahabat yang posisinya imannya tanggung, yang gelisah, soan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau, mereka menceritakan, ya Sayyidina Abu Bakar, Rasul dulu cerita begini. Perjalanan minal masjidil haram minal masjidil aqsa ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai naik ke sidrah al-muntaha kurang lebih 3-4 jam. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Jangankan cuman begitu, lebih dari itu, kalau yang cerita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Saya ulang, jangankan cuman begitu, lebih dari itu, kalau yang mengucapkan adalah baginda Nabi Muhammad SAW, pasti benar. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diberikan titel As-Siddiq, yaitu yang selalu membenarkan ucapan Rasulullah SAW. Di sini ada beberapa ilmu. Ilmu yang pertama, ayat Asra memperjalankan. Jadi penjenengan ampun dicocoke karo akal penjenengan. Sekarang jam berapa? Halo? Sekarang jam berapa? Jam 10. Jam 10 niku pandom pendek tenggone jam 10 nggih. Bener. Umpama pandom pendek niku mlaku mleh isone tekan jam 10 mleh pirang jam? Halo? Berapa jam? 12 jam. Iku yang ngaku dhewe. Bener. Nah, umpama kula sing duwe jam, jame saya ambil. Terus tak cekel terus tak ubengi. Perlu waktu berapa detik antara jarum pendek ini di angka 10 muter lagi di angka 10? Sak detik cukup enggak? Cukup enggak? Itulah dalil Isra Mi'raj yang paling masuk akal. Kalau Rasul jalan sendiri, jalan tekan-tekan. Halo? Kalau Rasul jalan sendiri, dia enggak tekan-tekan. Tapi yang jalankan yang punya Rasul, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Eh, paham apa saya? Yeah. Ampun kita cokin yang lakal. Yeah. Yang kedua, dalil tentang As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang harus kita miliki adalah, tatkala kita belajar Al-Quran dan belajar hadis, entah itu masuk akal maupun gak masuk akal, kita katakan sami'na wa ata'na. Entah itu hadisnya yang sahih, entah yang hasan, entah yang dhaif sekalipun, kalau itu ucapannya Rasulullah, pasti benar. Ayo mulai nih, mulai untuk bingung nih. Ya, sebab ngeten, sering gua cerita ke ono kejadian teng radio. Betul radio Al-Hidayah loh nih. Radio pokoknya, rasa tak sebut ke. Nah, ini masalahnya yang ruang ke, masalah wongnya. Masalahnya sok senang ruang ke ceramahku barang. Ada seorang ustaz ditanya, ya ustaz, bukankah ngadani bayi? Ini kok rudil. Bukankah ngadani bayi? Itu dalilnya sahih Tirmidzi, ustaz. Ini saya baca sendiri dalilnya sahih Tirmidzi, tatkala bayi lahir disunahkan untuk diadani. Jawabannya ustaznya nopo, kui mesti hadis dhaif. Mboten dak iki sahih. Kui mesti dhaif sebab hadis ora masuk akal. Loh, lah kok mboten masuk akal gimana ustaz? Lho iya. Lah adzan itu kan hayya 'ala shalah. Artinya marilah kita sholat. Usuk bayi bocah sholat. Ini akal ngalahkan dalil. Iya ini ada lagi, nomor dengan tadi. Jadi mau ngapun nah, dalil kok buat ngalahin kalau akal itu gimana? Kalau itu keluar dari Quran, kalau keluar dari ucapannya Rasulullah, mau masuk akal, gak masuk akal, sami'na wa'ata'na. Islam itu juga buat masuk akal, Pak. Ini Quran padahal. Ya, nanti minal masjidil haram, minal masjidil aqsa. Ya, itu hanya laylan, sebagian kecil dari waktu malam. Sami'na wa'ata'na, itu buat masuk akal. Apa jenengan wani ya? Rasulullah yang masuk akal. Jenengan padha karo sing pengutus suku Islam zaman sahabat itu. Halo? Ha. Kadur bahas ngaten iki tegang. Kuwi niku gringgingen, Pak. Waduh ya Allah. Ben aku ten nggih lungguh lo silo terus ndo. Gringgingen gua yakin. Kuwi niku darah saya baru turun, habis saya rendah jadi gampang banget gringgingen. Nggih. Saya lanjutkan. Orang di zaman sekarang kalau udah bilang mendalik urutan ngaji dia itu belum bingung ke ya. Bingung ke Pak, kalau cara ngaji nah ahlu sunnah wal jamaah ini kok enak banget ya. Al-Quran terus hadis sahih terus hadis hasan terus hadis do'if lagi akalnya melebu itu pun bukan akalnya sendiri tapi akalnya ulama salaf soleh. Ya, dalilnya sering saya sebutkan di majelis al-hidayah sahih Bukhari wa sahih Muslim khairun nas riwayat yang lain khairu ummati qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Generasi umat masa terbaik adalah masaku sahabat. Thumma alladziina yalunahum, kemudian generasi kedua, generasi sesudah mereka tabi'in. Kemudian generasi ketiga, generasi sesudah mereka lagi, tabi'ut, tabi'in. Enak banget ini. Kalau Qur'ani, kalau hadis sahih, hasan, do'if, kalau pendapat, tabi'in, apa sahabat, apa tabi'ut, tabi'in, masa cunggari pendapat dewi. Nyaman ke dong ini? Nyaman ke? Niki mun, kulah itu SMS, tentang dalil puasa Rajab. Ayo, puasa Rajab ini, sunah nabang badan. Jenengan yo ngerti dalile? Boten. Dalile sahih napa dhaif? Ah. Ora mungkin ora ono sahih ana wis. Dalil puasa ya, yang menjelaskan tentang hari tertentu di bulan Rajab dhaif. Ya. Tetapi hadis dhaif boleh dipakai. Yang ngomong siapa? Imam Syafi'i. Yang ngomong siapa? Imam Nawawi. Yang ngomong siapa? Imam Malik. Semuanya sepakat. Fungsinya ada dua hadis yang dhaif. Untuk apa? Yang satu untuk fadil amal, fadilah amal. Yang kedua untuk nafsirkan Quran, dan nafsirkan hadis. Ternyata puasa Rajab itu ada dalil yang sahih, tetapi tidak mengatur harinya. Bunyi hadisnya kurang lebih bil mana hadis sahih Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan puasa di bulan Muharram. Muharram itu bukan bulan suro itu bukan. Yaitu bulan-bulan yang dimuliakan. Ya. Bulannya bulan haram ada empat. Napa mawon? Napa mawon? Rajab, nomor loro. Halo. Napa mawon? Ramadan nomor telu. Napa? Sawal. Siji Ramadan nomor loro. Rajab nomor telu. Halo. Dzulqa'dah nomor papat. Semoga lali teman-teman ya. Bulan haram ada empat. Dan itu disunahkan oleh Rasulullah berpuasa dalilnya sahih Muslim. Cuman Rasul dalam hadis sahih Bukhari wa Muslim tidak ditemukan kapan dinanya tidak ditentukan. Tetapi dalam hadis-hadis yang dhaif, walaupun gue selebaran yang keri, ya, itu ada saya temukan 8 kurang lebih hadis yang dhaif mengatur tentang puasa. Satu, ada yang cuma 1 hari selama bulan Rajab. Ada yang 5 hari selama bulan Rajab, ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 10 hari. Harinya silahkan pilih. Tapi kalau menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan puasa Rajab bebas 1, 5, 7, 8, 10. Kalau pengen lebih abdol, pasken dengan hari-hari yang mulia. Contohnya apa? Senin, ya, Kemis, puasa bulan Rajab dino Senin, iku puasane siji entuk ganjaran dobel. Niate yo puasa Rajab karo puasa Senin. Dene mangke apa? Cenderangnya sinten Imam Ghazali, masalah Imam Sanib di ngomorannya keuntungannya terserah saya itu lho pak ini ngomong puasa raja beda'ah lho kaya amudeng kok lho kaya amudeng mas Ebrang kita ini ulama-ulama kita dulu hadisnya sahih ketemu ya kan, hadisnya Hasan ketemu Do'if ketemu, penjelasannya ulama kita ketemu, enak banget. Lepas langsung tu ngapun tu lah. Coba romang boleh agak lepas yang gede, langsung mang jantol mang kayak kau main jenengan, jeblok ni kau main jenengan. Lepas langsung hadir satu pelajari dewe ni tu. Ia macam sakit tu, jenengan kisah apa? Lepas tu kalau jantol lepas ni tu lah. Lepas tu yang aku buat yang tenggelam, langsung dilebok kau main jenengan, petang aku sakit, jeblok kau bongsa kau mau main itu. Halo. Aduh, semua masalah ni repot. Mengingat lagi monggo jelasnya bulat balik isi ramudeng mau. Inilah cara ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dunia pun harus doa dibuang. Akhirnya kan dunia pun jangan kita jiluh pintar daripada Rasulullah. Gitu, akalnya maju, hadisnya dibuang. Lepas itu, pun bahasa tak terus ke. Makin bahas nanti aku rancang nesui loh masalah. Asra, yaitu Allah yang memperjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi hambaku. Subhanallah. Ini oleh para ulama sepakat, para ahli tafsir sepakat bahwa sebutan bi'abdihi adalah sebutan Allah buat manusia yang paling dicintai. Disebut bi'abdihi. Nah, wani dhewe ini kan nembe ngaku-ngaku. Ono pengajian ngiderke sumbangan. Nyumbang 100.000, Pak namanya siapa? Ah, aja ditulis, tulis hamba Allah. Masjid hamba Allah, sumbangan apa hamba Allah. Niku awake dhewe cuma ngaku-ngaku. Tapi kalau Rasulullah langsung yang nyebut siapa? Yang nyebut Allah Subhanahu wa taala disebut bi'abdihi. Ya Muhammad, kamu hambaku kata Allah. Ini kaya ngeten iki lah. Di Pak Wakil Bupati saking partai napa? Saking partai napa? Lumbomo, ana wong fanatik banget karo PDIP. Wah, duwe slogan orang mega, orang nyoblos. Wah, ngeten ae. Andan, ana sing fanatik karo Partai Demokrat, ora Pak SBY, ora. Enten niku nggih. Padahal tulisane SBY, ning kloketoke. SBY niku selawat bersama yuk. Ha, ngeten niku. Kuwi wis panduk tulisane gede. SBY, selawat bersama yuk. Ha, ngeten niku. Munapun wah kaya-kaya lembaran wah gambar Ibu Megawati ning di gowo weh kan mengaku ini sebagai orangnya Ibu Megawati kuwi tekon Ibu Megawati kira-kira kenal karo Mas Ahmad mboten sing ning di gowo niku ketahu kan penggemar Partai Demokrat ya apa Pak SBY tak kan wong Mas Ahmad lho mboten ta yo mboten paham lho ta yo kudu ngaku-ngaku halo. Loh iya, ini hanya ngaku-ngaku. Tetapi kita kalau sama Allah, kita husnudzon, kita berbaik sangka pada Allah, kita yang ngaku-ngaku hamba Allah. Yang muka-muka kepada Allah ini betul-betul ngakui kita sebagai bi'abdihi, sebagai hambanya Allah. Lanjut, Lailan. Yang pertanyaan tadi kalau cepat ke. Lailan, yaitu di malam hari. 28 SMS, Pak Mbono, Polo Likur. Ini dijawab kafe nanti jam 12 begini, Olulikur Rimun. Lailan, di malam hari, oleh beberapa mufasirin, yang dinamakan Lailan di sini bukan semalam hari full. tapi sepertiga dari waktu malam. Kalau satu malam itu mulai dari waktu maghrib sampai waktu subuh, berapa jam? Kurang lebih jam 6 nanti jam 4 esok, 10 jam. 10 jam sepertiga dibagi 3, kurang lebih 3 jam sampai 3 jam setengah. Bahkan guru saya Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, beliau mengatakan bahwa digambarkan tatkala Rasul itu umpama berbaring di atas bantal, kemudian Isra wal Mi'raj turun, bantalnya yang anget kembali masih anget. Saking cepete perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 3 sampai 4 jam perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai naik ke Sidrah Al-Muntaha. Kemudian lanjut lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra'nya, Isra'nya itu artinya jalan. Jadi kan jenengan jalan-jalan yo Isra' kan nggih. Jeneng pundi ajeng Isra' jalan-jalan. Nang di nang Solo, ajeng Isra' teng Solo. Solo baru. Lagi rombongan Sragen dan yang kena aku. Tenang kaya tenang. Uang di ini aku buatan pati paham. Kau Sragen buatan pati paham. Buatan Sragen buatan pati terkenal masalahnya. Buatan pati terkenal. Terkenal itu masaran pak. Lanjut. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Perjalanan daratnya dimulai dari Masjidil Haram. Di sini ada dua versi oleh para mufasirin. Saya membaca bukunya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ulama luar biasa di Makkah, yang waktu meninggal yang takziah sampai 1 juta orang. Meninggal tahun 80 berapa gitu, tahun 90-an lah. Ya, itu subhanallah di Indonesia ini luar biasa murid-muridnya ulama Makkah yang luar biasa. Saya baca bukunya, yang dimaksud perjalanan dari Masjidil Haram itu ada dua versi kata beliau. Yang satu memang ya dari sekitar Ka'bah, yaitu di sekitar Masjidil Haram. Sekarang itu yang di masjid itu. Tapi versi yang lain yang dinamakan kata-kata Masjidil Haram itu adalah di tanah haram. Ini kalau tanya sini. Ilal Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa. Kemudian alladhi barokna haulahu. Yang kedua tempat tersebut diberkahi sekelilingnya. Sekali lagi, yang diberkahi bukan masjidnya saja, bukan Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa, tetapi barokna haulahu, diberkahi sekelilingnya. Buktinya apa? Kalau di Mekah itu ada namanya tanah haram. Bolak-balik saya terangkan, tanah haram beda sama Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram sing enten Ka'bah niku, tetapi kalau tanah haram kurang lebih itu kurang lebih 50 km persegi. Nek mboten kaya lho nggih kurangan-angan kula niki. Batas timur itu sampai Arafah. Utara sampai Uzaybiyah, barat sampai Tanim dan Jirona, kemudian mana namanya ke selatan sampai Jeddah atau sampai Julamlam. Itu luasnya luar biasa. Ini sering kula gambarke kan ngeten. Umpama Ka'bah niku ning Balai Kota Surakarta, nggih, idul niku ya tekan Idul Solo baru lah kali niku. Ngetan niku kuwi tekan pundi nggih? Tekan kali niku Palur. Ngulung alor tekan Mojosongo, ngulung tekan Kartosuro. Nah itu di tanah haram Makkah tersebut, bukan di Masjidil Haramnya, di tanah haram tersebut, barang siapa beribadah di situ, pahalanya 100 ribu kali lipat. Jadi umpama sholatnya jenengan teng Solo baru, untuk ganjaran 100 ribu kali lipat. Umpama Masjidil Haram ini neng Balai Kota. Dan ya sholatnya masalah, ganjarannya siji. Ya, karena tidak tanah haram. Paham apa betul ini? Ya, maka emang saya wong haji ini pulang untuk ngenteng ya lah. Aku sholat yang gede maktab, yang gede penginapan ya untuk ganjaran 100 ribu kali lipat. Nggih betul, 100 ribu kali lipatnya betul, tetapi tidak mendapatkan pahala-pahala yang lain perjalanannya. Kemudian Masjidil Haram itu juga ada keistimewaannya, memandang Ka'bah. Benar-benar nggih, delok tak itu ganjaran. Ini pun sebelum ngerti yang tentu. delok tok entuk ganjaran. Siji nonton Ka'bah. Nonton tok ngene lho, itu entuk ganjaran kata Rasulullah. Nomor loro delok Al-Qur'an. Ora iso maca kok delok tulisan kaya cacing iki apa ngono. Didelok ngeten iki tok. Itu entuk ganjaran. Sing nomor telu melihat orang tua dengan gembira atau orang saleh. Delok mantengin niki entuk ganjaran. Dan yang ini lagi, dan ini kan keluar bertemu soleh, keluar bertemu soleh. Rasidro. Nah, yang Habib Syekh dapat pahala, dalam para kiai dapat pahala. Dan yang ini, nyalang orang tua, seperti sawahnya itu enggak itu ganjaran. Yang ini, nyalang Ka'bah itu ganjaran, orang soleh dapat pahala, nyalang Al-Quran dapat pahala. Jadi ganjaran-ganjaran yang lain banyak. Sekali lagi, barokna haulahu. Yang diberkahi bukan hanya masjidnya, tetapi di sekitar masjid yang jaraknya sangat luas, luar biasa. Kemudian linuriyahu min ayatina, peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa luar biasa buat makhluknya Allah. Tetapi kata Allah, linuriyahu min ayatina, itu kata Allah, Isra Mi'raj hanya sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Isra Mi'raj yang dahsyatnya kaya ngoten, kata Allah, linuriyahu min ayatina, itu hanya sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah yang lain jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Nikin jelas ke, ni alai kira masuk akal. Doa Allah kecil, doa macam ni belum ke? Buat Allah kecil, ya kan? Ayatnya jadi buah surah Al Isra. Linuriyahu min ayatina. Itu hanya sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu huwas sami'ul basyir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. On. Pun entok rong selawe menit. Lo buka si SMS. Yang SMS diharapkan di stop. Pun 33. 34. Pak Ustadz tolong berikan 3 contoh bid'ah hasanah. Padahal hadis Nabi mengatakan sejelek-jelek ibadah yang baru. Tiap-tiap yang baru bid'ah, tiap-tiap bid'ah sesat, tiap-tiap sesat final. Tempatnya di neraka. Dari Mas Joko di Pedan. Nah, Pedan ini besok. Aku malam minggu yang Pedan, Mas. Tapi kalau yang Pedan. Saya malam minggu besok yang Pedan. Tanggal 13 Juni, sahabat Pedan. Saya meresmikan Al-Hidayah Cabang Pedan, Kabupaten Klaten. Tanggal 13 Juni. Saya meresmikan Al-Hidayah Cabang Pedan, Mas Joko di Pedan. Malam minggu besok saya juga ceramah pengajian akbar di Pedan. Ceramah tentang bid'ah hasanah, bisnis masalah wis marah. Ya toh sudah kenang mendino nerangke bid'ah hasanah. Ya kan bid'ah hasanah niku maksudnya enggak ada diterangke meneh to. Kula malam Rebo niku terus di Al-Hidayah wah pun ngobrol-ngobrol ngoten niku di depan 3000 jamaah saya Al-Hidayah di desa Parangjoro. Kalau yang malam Rebo Pahing, Bapak Wakil Bupati, itu malam Rebo Pahing kita rutinan 3000-an jamaah. Satu kecamatan Gregol Mawon. Nek Ahad Pahing pagi, mungkin katah lah. Ya sekitar 10-15 ribu. Niku di halaman Carrefour Solo Baru. Untuk tak pamer, akhirnya Bupati. Pangkatnya dhuwur kula, kula presiden. Aku banter-banter. Sebut banter-banter pakai Allah. Apa sebabnya kok yang memberi sodoran untuk meringankan sholat 50 jadi 5 Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim atau Nabi Adam, padahal dia adalah Abul Basar. Itu tekanan Gusti Allah ta'ala. Bener ini jawaban wakil bupati yang nanggir biangan. Oh jatakan aku tekanan Gusti Allah. Atau apa kok milih Nabi Musa. Loh ya, bener itu. Wakil bupati yang nanggir biangan. Ah, kocok. Sesuai duet yang aku lah neng rumah dinas wakil bupati. Ya begini. Yang pasti satu jawabannya jelas ya. Tekanan karo Gusti Allah. Ya. Kenapa kok dipilih Nabi Musa? Tetapi ya ada hikmahnya di situ. Apa hikmahnya? Subhanallah ya. Bahkan cerita tersebut, peristiwa naik turunnya Nabi Muhammad SAW diterangkan sampai 9 kali. Nangan-nangan, tawar-menawar itu 9 kali. Ada orang mengatakan, itu yang masuk akal. Kok Nabi Muhammad kok diperintahkan Nabi Musa? Bukan-bukan maksudnya, Pak. Tapi yang sebenarnya bagaimana? Lihat itu beberapa mufasirin menjelaskan. Justru Nabi Musa itu ingin memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja ketemu dengan Allah karena mendapatkan nurnya Allah. Turun sekali. Nabi Musa ini kurang waktu teng dunia. Wah, menatakan ini, Pak. Baru ini saya makan mie ayam bareng kita ayo ya. Nah, sponsornya yang mie ayam bareng. Mie ayam, mie bakso. Wah, waktu itu saya mulus nongso. Gue baru pengajaran jam lewas mie ayam. Ini diguyoni bujuk lo. Akhirnya mana, waktu itu saya mulus lo. Akhirnya mau oke kan ini. Bapak dan Ibu. Seakan-akan Nabi Muhammad kalau diperintah Nabi Musa. Coba lihat sejarah. Nabi Musa waktu hidup. Iku pernah doa mohon kepada Allah ingin ngerti Gusti Allah. Ya, jadi coba-coba lagi, aku nyebut dengan, ya Allah aku pengen ketemu malaikat. Oh coba ingin. Ya toh, pengen ketemu malaikat. Tidak usah. Nabi Musa kepengen ketemu Allah. Ya kan, kemudian naik lihatlah itu bukit Tur Sina. Baru diberikan nurnya Allah yang sedikit. Nabi Musa langsung jeblak. Nabi Musa jeblak semaput. Nama jenengan masuk bablas ni kira-kira. Orang aneh-aneh. Nabi Musa waktu di dunia, ya, kepingin melihat Allah baru dapat nurnya sedikit langsung jeblak. Maka Nabi Musa yang cerdas yang luar biasa, dengan cerdas kepingin dapat nurnya Allah, melihat nurnya Allah, karena beliau enggak mampu sendiri, dia lewat Nabi Muhammad. Tengok tengok lagi. Ayo, ya Muhammad umatmu tidak mungkin kuat, saya kata tidak mungkin. Kemudian mau masalah, tidak mungkin. Tenang, oh ya wes. Nabi Muhammad naik lagi, turun lagi, baru ketemu Allah. Beto, tenang aku tenang. Baru ketemu Allah. Beto, jangan ni lo bapa. Baru ketemu orang Habib Syekh. Di kemulah menurutnya beto. Tenang ni banget. Nah perlu majelisan bersalaman ke Habib Janu pun aman dicuci atau belum bersalaman ke orang liane. Terus niatan gak sih? Kau butuh ketemu orang bujur gusai. Yang mana lagi? Nah bujur ketemu salaman ke Habib Janu raiso. Terus tu, warna air bujur ni, ayo kumpul ayah be. Di tangan gusai langi. Bersalaman ke Habib Janu. Saya kena jambungi. Belakang. Lagi. Lo itu mulai Nabi Musa bertemu dengan Allah. Beliau melihat Nabi Muhammad luar biasa. Tapi Muhammad yang sudah luar biasa berketemu Allah tentu luar biasa. Bolak balik sampai 9 kali. Ikut jawabannya. Nek ngopo dadak dipilih Nabi Musa. Ini kok tekona karo Gusti Allah. Ustaz ceramahnya ajib. Ya, yes. Pasang itu. Ustaz, katanya orang sekarang itu mengatakan anjing itu dimakan katanya gak haram. Tapi setahu saya anjing itu haram. Malah, kok ini dibahas terus loh ya. Dokter itu yang anjingnya melihat ini, kalau dia guru, gurunya dalilnya jelas, halal yang jang beliau kok. No, gak masalah terserah. Yang berang menkire, mensudoh kan maksudnya ya. Malah nyenangkan itu. Nangkai. Tetapi kita ahlu sunnah wal jamaah. Mengikuti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka sepakat bahwa dengan dalil-dalil yang kuat, pokoknya ngomong Imam Syafi'i mesti melu Quran, mesti melu hadis. Ada nggak ya? Imam Syafi'i berfatwa haram, ya pulang melu haram. Nah Imam Syafi'i halal, pulang Imam Syafi'i betul melu. Pulang wes, kurang masalah ngomong saja aku melu ga. Bukan rasa ribut sebien pakai mau. Bukan ini pertanyaan saya buatan pada manfaat tu loh. Niki, Ustaz tiap mendengarkan radio Al-Hidayah, tiap pengajian apa boleh pada waktu doa ikut mengaminkan sambil berbaring di kamar tidur. Entuk wis ngoten mawon gampang. Mun entuk ora entuk. Ngoten mawon. Kadang entuk ora entuk, sah ora sah, enak biasa banget. Itu aja kok repot. Ayo, sewu. Kulo muji-muji kulo mboten kulo bahas pake wae. Nah, pertanyaannya lucu-lucu nih, Pak. Pertanyaannya saya bentuk. Singkong beleh barang ini apa? Ya? Nah, ini malah nyirinya cuaca apa emang lucu banget. Orang iso. Jadi orang manas-manas sih. Rangge, mau disiarkan langsung radio, Pak. Indonesia nurung kabeh. Apa ada salahnya kalau kita melaksanakan amalan-amalan yang sunnah yang berdasarkan hadis dhaif? Ada sebagian orang Islam meremehkan itu. Makasih dari Ibu Iin. Gimana? Orang yang salahnya wong itu jelas itu hadis yang dhaif itu hadis. Dhaif beda dengan maudhu ya. Mauduk itu artinya lemah. Mauduk itu palsu. Nek mauduk ya mauduk, nek doif ya doif. Doif itu tetap hadis. Diamalkan tadi jelas fungsinya oleh para ulama sepakat ada dua. Yang satu fungsinya untuk fadil amal, untuk melaksanakan amalan-amalan. Yang kedua untuk mentafsirkan Al-Quran atau mentafsirkan hadis yang sahih. Wah, sepertan aneh-aneh. Kok Purworejo bareng sampai ya masuk di Purworejo? Anaknya rata jawab. Purworejo kaduan, rata kan warna malah. Sebenarnya mau masaran di rumah yang Purworejo. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan dalil peringatan Isra' wal Mi'raj. Saya pernah baca bahwa memperingati Isra wal Mi'raj adalah bid'ah dan sama seperti orang kafir, mohon penjelasan. Begini, peringatan-peringatan pada dasarnya hukumnya bid'ah, betul. Ya. Pada dasarnya hukumnya bid'ah, betul. Tetapi tidak semua bid'ah itu sesat. Ya. Termasuk peringatan. Peringatan tersebut, peringatan-peringatan hukumnya adalah bid'ah mubah. Sudah saya terangkan ya, menurut Imam Nawawi, bid'ah ono limo, ono wajib, ono sunnah, ono mubah, ono makruh, ono haram. Mubah contohnya apa, tak terangkan labih di pengajian Al-Hidayah di mana-mana, wajib apa, sunnah apa jelas. Nah, peringatan pada dasarnya hukumnya mubah. Ono wajib peringatan, ya wis. Ya kan? Peringatannya mubah, itu masa khusus mubah. Ya kan? Kalau peringatannya diisi sesuatu yang mengingatkan Allah dan Rasulnya, isinya itu sunnah. Kalau diisi sesuatu yang menjauhkan dari Allah dan Rasulnya, jadi haram. Ya, peringatan di 12 Agustus, gawe pengajian, selawatan, ya sunnah. Sing sunnah mboten peringatane, sing sunnah adalah pengajian. 12 Agustus mung campur sari roh cekak. Ya kan? Ya haram. Yang haram bukan peringatannya mas. Yang haram adalah campur sari roh cekak. Nah, yang judek. Nah, yang mulai mumet. Pas mudang campur sari yang gue jongo. Nah, mungkin lu. Gue ustaz. Lu ngomong tau nih, ustaz ini gue ulo. Tapi itu gue peringatan. Ini lu. Ngomong campur sari, nanggut campur sari, nanggut dangdut. Ya, lu diundang kan jongo, jongo. Ini para pahlawan. Kaketip jongo bahasa Indonesia. Api banget. Kalau tekan mereka-mereka, waduh, gak tau nganggur rok cekak kok yang lalu. Arab tak sawah, kok aku kulino drama. Lagi sawah, kok mau badir. Aneh dong ya. Wah, maka itu yang bingungnya malaikat kok. Wardi kayak ganjaran, kok ada rok cekak. Lagi dong ya. Wardi kayak dosa, kok ada mau balik. Itu kali bingung, bingungnya malaikat nih. Esmon, siapa nih ngomong mas? Gue sopoh lagi, dari jauh. Wes pokoknya Oh Pacitan, terima kasih sahabat di Pacitan. Kau sendur muji-muji kula mboten kula waca. Mungkin ndak wong masaran kepengin. Mohon penjelasan tentang puasa Rajab dan beberapa hari puasa yang dianjurkan. Tadi sudah saya jelaskan di beberapa hadis boleh satu hari, jangan ya, boleh selama bulan Rajab, boleh 5 hari, yang ada hadisnya ya. Kemudian boleh 7 hari manggile, boleh 8 hari, boleh 10 hari di bulan Rajab. Kalau kepengen dapat pahalanya lebih, pilih ambil di hari-hari yang memang juga disunahkan atau hari-hari yang utama. Misalkan Jumat itu kan hari utama. Ya kan Senin dan Kamis jelas. Nah, Senin dan Kamis justru malah dapat pahala dua. Niate ya puasa Rajab kalau puasa Senin. Puasa Rajab kalau puasa Kamis. Nah ini penting ini pertanyaannya. Ini Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau tanya, Rasulullah itu Isra'ul Mi'raj dengan badan jasad apa hanya ruhnya saja? Kalau dengan badannya apa mampu badan Rasul karena melewati atmosfer? Nah, ini nengen ini. Ya, saya memberi penjelasan siapa? Saya membaca kitabnya Imam Syaikh Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang beliau mengutip pendapatnya Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj ruh wal jasad. Jadi ya ruhnya, ya jasadnya bahkan komplit pakaian-pakaian. Bahkan sandal-sandal. Bahkan umpama pakai imamah, sak imamah-imamah. Sak bajunya umpama jubah, sak jubah-jubahnya. Komplit fit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Boten ngimpi. Ada ngimpi lah awake dhewe sok ngimpi. Nggih. Enten sing mun ngimpi tekan Mekah. Enten. Ngimpi ta piye? Ora men. Enten. Wong kula niku enek kok orang lain ngimpi ke kula karo ulama tahun piro to. Ngimpi tapi. Lho nggih, ngimpi tekan pundi-pundi, ngimpi. Lho nek ngimpi mungkin awake dhewe iso. Tapi Rasul boten ngimpi. Yang jelaskan siapa? Menurut Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, bahwa Rasulullah SAW menghadap Allah ruh dan jasadnya, bahkan semua pakaiannya komplit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengerti. Ustaz, kalau bulan puasa, kita tekan bulan puasa aduh, malam hari jima. Kalau mudeng jima, kalau mudeng ya wes, muka-muka kalau mudeng. Apakah mandinya harus sebelum imsak? Ya, tidak harus, tetapi sunnah. Ya, tetapi sunnah. Kenapa sunnah? Ya, karena dimakruhkan makan dalam keadaan berhadas besar. Sekali lagi, makruh hukumnya makan dalam keadaan berhadas besar. Okay. Jadi kalau Yonagunan, kalau mandi untuk puasa tidak harus, mandi itu untuk sholat. Okay. Mandi itu untuk sholat, tidak harus. Jadi tidak harus. Tapi disunnahkan kalau penjenengan mau sahur mandi terlebih dahulu. Ya, jelas nggak dereng? Jelas. Pikirnya sudah kena raku. Kon pernikahan barang ni sokai biasa ni, orang ramu yang mulai nanti mencada wajada berlari. Assalamualaikum dari Priyo di Berlari. Bagaimana kalau Al-Hidayah mengadakan dialog dengan pengajian yang lain? Allah diundang lagi untuk komas. Alhamdulillah. Iki loh dah. Ustaz tolong jangan terangkan. Ya kan supaya Ustaz Sony membahas tentang konser Lady Gaga. Halah, kok ngurusin Lady Gaga bareng ngopo? Sebenarnya Lady Gaga di Jakarta nang Solo bingung ngurusi. Pak Wakil Bupati malah ngurusi ya ngopo? Ben diurusi karo Jakarta mriko. Ngurusi Lady Gaga, ngurusi tanggane dhewe ra iso. Kalau kita bersedekah dengan niat supaya mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, apakah diperbolehkan? Boleh. Bahwa bertawassul dengan amal soleh untuk kebutuhan dunia wal akhirat hukumnya sunnah, tidak ada perbedaan pendapat. tawasul dengan amal soleh. Misalkan, ya Allah aku sedekah, ya kan, sedekah ini kan amal soleh. Berkah sedekah ini ya Allah, mugo-mugo bujuku tambah sayang karo aku. Entuk? Ibu-ibu sedekah, ya Allah, berkah sedekah saya ya Allah, mugo-mugo bujuku ora rabi meneh. Entuk? Ya, tapi senanan ya entuk sedekah ya oke, bujune kita 10.000. Aku 20.000. Ya Allah, aku sedekah 20.000. Ya oke, saka bujuku ya Allah. Mugo-mugo bujuku ikhlas ki aku rabi meneh. Ha. Wes. Karya-karya ada sana terserah. Wah, berapa semangat tu jalan ni kau yang aku itu ya. Bujukung rumah no, bujukung rumah no. Pak E ngopo, ya, masalah jalan sengaja ya. Pak saya mau tanya, apakah artinya bid'ah itu? Bid'ah makna letter-letternya adalah sesuatu yang baru. Ya kan dia kenal artinya itu, siapa ya artinya itu? Sesuatu yang baru. Jadi usama wati wal art, ini punya tembunnya Quran. Aku buat bumi dan langit itu sebagai bid'ah, sebagai sesuatu yang baru. Karena sebelum ada bumi, sebelum Allah buat bumi dan langit direngenten. Jadi Allah gawe bumi dan langit, niku nggih sesuatu yang baru. Sepeda motor itu nggih sesuatu yang baru. Sama alam nang mulai. Wah, Ustaz, ada ada amalan yang bisa mempersingkat waktu tempuh seperti peristiwa Isra wal Mi'raj. Umpama aku ndak amalan amal ke DWC. Umpama aku kene langsung tekan Mekah, ndak tekan Mekah. Ah, nek kula boleh iso ndak nak saking ngene. Ilmu ngelempet bumi, nggih. Itu biasanya Pak Wakil Bupati. Kau biasa sudah jadi wakil bupati, ilmu yang nopo. Nah, itu memang belajar sama beliau. Tak ada orang ngomong kita tidak boleh ikuti kiai, suruh ikuti nabi. Solusinya bagaimana? Kiai itu awal loh. Dan jangan belajar hadis diri. Potong kalau gantol, setrumin, belajar segudi ini awal. Jangan kisah, jeblok. Jenengan itu siapa kok mau belajar hadis sendiri, belajar Quran sendiri, gak bisa. Maka harus lewat para ulama. Kenapa kena? Ali bin Abi Thalib saja disebut Rasul babul ilm, pintunya ilmu, ya kan? Dari sahabat itu mawon, tapi nopo-nopo masih lewat Ali bin Abi Thalib. Nanti sahabat Kanjeng Nabi meninggal dunia, muncul lagi ulama namanya Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat ngajine boten langsung karo belajar boleh hadis dhewe kepada Ibnu Abbas terus boten niku terus. Pada dasarnya kita ngikuti kiai, ya, apalagi gurune Ahlus Sunnah. Kiai niku nggih ngikuti gurune mleh. Gurune ngikuti gurune mleh, ikuti gurune mleh sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, maka niku jawabane. Waduh. Oke. Ustaz, tolong jelaskan tentang ilmu hati yang tadi diungkapkan ke Pak Wakil Bupati. Jangan yang undang dia Pak Wakil Bupati kan ceramah. Oh, Pak, ini Pak Wakil dia. Ini jamaah sama ini yang enggak, Pak. Pak Ustaz Sony manis banget. Ini Pak, ini pengakuan jamaah loh. Tadi kan beliau kan ngomong aku yang ganteng loh. Ini kok duduk ya, Pak Ustaz Sony manis banget loh. Ini pengakuan jamaah sama ini. Ya jana, iku kok komentare lho. Pak kita sing wani op dhewe ketok ada ana wong tuwa kae. Iki anak-anakku barang nang mburi iki anak nang mburi iki. Kok nok eh jana iki. Wes pertanyaan nok eto. Ya, pun saya sambung sedikit sampai jam sampai jam 11, kurang 15 menit yang masuk di SMS handphone saya pribadi. Wah, kokian Ustaz tolong terangkan mandat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membantah ahli bid'ah dari Bedan. Allah malam minggu yang Bedan, Pak rekonon yang Bedan mawon. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulau mirengke abah kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulau dikutang putih-putih jeneng kulau tambahi yang mereka tambahi Ahmad. Nah, tambah kiwa tambahi Muhammad. Jadi yang sejenisnya ditambahi Abah Kiai. Ampun, sakarape lah. Loh, ini pertanyaannya wong wanel. Minum ciu boleh enggak Pak Ustaz? Ini kira Pak Bupati, ini pertanyaannya. Pertanyaannya. Aduh ya Allah, wong Islam. Oh iya, ada permohonan pengiriman doa Al-Fatihah buat guru besar di Solo yang meninggal dunia, Bapak Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro atau Mbah Lim, yang insya Allah dimakamkan pada besok pagi. Kalau kok dengar berita malam hari ini ya, pokoknya dimakamkan kapanpun, kita bacakan Fatihah untuk guru besar Romo Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro atau lebih dikenal dengan Mbah Lim di Klaten, yang telah meninggal dunia mendahului kita. Semoga betul-betul segala amal ibadahnya selama beliau masih hidup betul-betul dilipat gandakan setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau dikelompokkan dalam kelompok ulama-ulama kiai yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bon, pertanyaannya ini 10 menit kalau tambahin ceramahnya tentang Isra' wal Mi'raj. Nah, saya tambah sedikit. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ilmunya, karena luar biasanya, beliau ini bukan sekedar lebih mulia daripada manusia yang lain, tetapi beliau ini lebih mulia daripada makhluk apapun yang ada di bumi, di langit, dan dimanapun. Bahkan lebih mulia daripada malaikat, bahkan lebih mulia daripada malaikat Jibril. Penjelasannya, ya Isra' wal Mi'raj. Tatkala Rasulullah SAW sampai digambarkan di sebuah tempat yang Rasul gambarkan namanya Sidrah al-Muntaha. Tetapi aslinya, yang harus diketahui, Allah itu tidak bertempat. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu tidak bertempat. Kalau ada orang meyakini Gusti Allah itu duduk di singgasana, ya terbayangke, nungguwe modele piye? Terus protes, Gusti Allah sakniki agek ngopo? Halo? Nembe napa sakniki Gusti Allah? Halo? Kula yakin Gusti Allah itu baru mendengarkan ceramah saya. Terus saya itu loh Pak. Tapi Gusti Allah juga baru melihat tertawanya penjenengan. Tuh, benar kan? Iya. Oke, Gusti Allah juga mengawasi tidak hanya di dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala satu tidak bertempat. Yang kedua, Allah tidak memiliki kesamaan apapun dengan manusia. Kalau jenengan bayangkan Allah melihat, berarti Allah punya mata. Terus matanya berapa? Bayangan penjenengan tentang Allah pasti keliru. Rasulullah menjelaskan namanya sebuah tempat Sidrah al-Muntaha atau Sidratul Muntaha. Itu hanya sebuah gambaran menjelaskan sama kita. Sebab apa? Kanjeng Nabi bingung menjelaskan kalau jenengan ini. Jangan kan mau sampai Sidratul Muntaha. Pun jeneng kene iku lho Kanjeng Nabi ndelok wong nang surga kok ana wong wedok ayu-ayu banget. Iku jelasnya mah bingung apa? Terjemahan bahasa Indonesia muncul akhirnya namanya bidadari. Itu pada bahasa apa nih Pak bidadari ini? Sebab niku gambarke wong ayu banget. Luna Maya lewat. Cutari lewat. Nabila Sakit lewat. Nicole Kidman lewat. Jangan mentah si Nicole Kidman. Orang roh lewat, apa lewat? Wakil Bupati, ngetos insya Allah. Kita begini nonton film bioskop. Nah, kita nonton bioskop SMS dulu. Lewat semua. Nah, acung digambar dia pun jenengan pripun. Pong digambarkan, kan jenengan gak pernah tahu. Gambarkan misalkan air yang ada di bawah surga. Gambaran pun jenengan air itu paling top nih tenggelamnya nih lah susu. Nih gua mikir lah nih baju nih susu gua yang malah kita capek. Gitu ya. Digambarkan sebagai maul salju, air salju yang dinginnya lebih dingin daripada salju. Oh pernah malah aja sebenarnya temen. Lo gitu ya. seperti air arak yang mahal luar biasa. Kek-kek ngomong-ngomong mendengar. Lu kira nih? Karena apa? Itulah air-air yang mulia di dunia yang dicari orang. Yo susu, yo madu, ya, semuang kafir-kafir, yo arak. Rasulullahnya membayangkan ini loh, bahwa di surga itu apa-apa enak. Bayangnya rumah. Rumah pun bahan baku ya apa ya yang paling api. Akhirnya juga digambarkan oleh Rasul, batu intan permata. Batu permata, ya, intan berlian, dan sebagainya. Menggambarkan Rasul waktu itu emas. Sebab nopo, asal digambarkan yang sanjurin itu nopo. Kemudian orang ngerti. Ya, padahal sesungguhnya isinya surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit oleh hati. Niku isinya surga, isinya neraka. Acer digambarke boten sakit, niku nembe ciptaane Allah. Panasnya api neraka, enten riwayat 70 kali lipat, riwayat yang lain 700 kali lipat daripada panasnya api di dunia. Itu mungkin hanya gambaran bentuk paham. Pokoknya panas pun asal digambar kipri pun apa mulai kedudukannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan coba yang mulai oh Allah itu gak malaikat dengan jadullah, dengan tangannya Allah. Bayangin jenengan oh Nabi Adam jenengan Gusti Allah jenengan lemah atau di kepala-kepalanya itu pasti kira bayangan apapun tentang Allah kulo panjenengan gak bakal sampai dan aja sekali-kali bayangke. Jenengan bayangke malah bingung. Gusti Allah iki lungguh ning arsi. Arsine to gedene sepira lho. Dan terus medhun ning langit terus medhune carane piye? Masa dibayangke. Allah tidak bertempat dan tidak mempunyai sifat sedikit pun sama dengan manusia. Jelas sama dereng? Oke, jelas ya. Jadi ku. Nah, Rasul pada saat menghadap Allah, sikil kula kejubianan. Rasul tatkala menghadap Allah itu sampai di Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh, malaikat Jibril mengucapkan, ya Rasulullah, aku mengantarmu sampai di sini, kamu melangkahlah sendiri, kalau saya melangkah satu langkah saja badanku terbakar. Ini membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW lebih mulia daripada semua makhluk, bahkan daripada malaikat, bahkan malaikat yang paling utama adalah malaikat Jibril. Jangankan Rasulullah, Nabi Adam itu sudah lebih mulia daripada semua makhluk, semua malaikat yang sujud karena Nabi Adam. Karena apa? Karena ilmunya Nabi Adam. Nabi Adam dibuat oleh Allah, diberikan ilmu. Wabeh yang dilihat, masih ngerti jenengnya. Ngerti ada wejati, itu ada wejati. Ngerti ada bulan, kaya jenengnya bulan. Ngerti langit, kaya jenengnya langit. Itu buat usah belajar Nabi Adam. Kupu-kupu belajar, tapi pun dikongi. Wong-wongnya wong. Itu Nabi Adam gak pernah belajar, tapi langsung diberikan ilmu oleh Allah, langsung. Gara-gara ilmunya itu yang luar biasa, Allah perintahkan semua makhluk bersujud kepada Nabi Adam. Bahkan di dalam tafsir Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, pada saat mereka sujud, boten sujud itu bahasa kiasan boten, tapi seawak-awak sujud menghadap Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Mula zaman saat ini nyunapunten aja gampang ngomong titik syirik wong sowan kiai. Kalau nanti sewan Mbah Romo Kiai Haji Maimun Zubair di Lasem, niku wong orang-orang yang sewan niku, buat mani lebu mereka ngadek jeng, buat mani karena duduk jongkok ngerti niku. Aje mantok ini ada mundur jongkok ngerti niku. Karena dodok mundur, lo dia sing wong trondol ngomong sirik deh. Sirik deh, mesti sirik. Lo. Manusia itu dimuliakan Allah karena ilmunya. Allah yang mulia, maka kira-kira mulia begitu. Allah itu memuliakan orang berilmu, terutama orang berilmu agama. Iku Allah mau mulia, mulu nak manusia mulia, kepas. Jadi sekali lagi ya, manusia itu mulia karena ilmunya, bukan karena gantengnya, bukan karena wakil bupatinya, bukan. Ya karena beliau punya ilmu tentu ya. Karena punya ilmu. Bukan karena udeng-udeng aja gak ada. Udeng. Ya karena udeng-udeng belum jadi kok udeng-udeng. Anggul lima kan kandil banget. Bukan karena tuh kakak itu yang singkang jenggotnya yang jenggot. Bukan. Tetapi karena ilmunya. Jadi nyuwun ampun njenengan Kiai Kesem top niku jane malah deteke niku mboten sepiro. Kanggo kiai niku cilik, biasa banget niku. Kiai niku mboten sepiro, mboten kok sebagai jenenge kok nggih. Senani oleh radio. Tuk kiai niku katon iki gagah kula. Tetapi ilmunya mereka luar biasa. Jadi mereka terhormat dimuliakan Allah karena ilmunya, maka kita umat Islam juga memuliakan mereka. Itu contoh Nabi Adam, contoh Rasulullah mulia karena ilmunya. Sekali lagi Allah tidak bertempat. Kemudian yang terakhir yaitu karena sudah jam 2.27 kurang 3 menit, bahwa kalau ada pendapat orang mati tidak bisa memberi manfaat kepada yang hidup adalah suatu pendapat yang salah. Dalilnya ya Isra Mi'raj. Kita tahu beberapa hadis di antaranya Rasul pernah cerita tentang keadaan Nabi Adam dan nasihat Nabi Adam disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita hadis tersebut. Kita tahu dari Rasulullah, tapi ilmunya dari Nabi Adam kita untuk manfaatnya. Ketemu Nabi Yusuf ngoten, ketemu Nabi Harun ngoten, ketemu Nabi Ibrahim dinasihati, nasihatnya sampaikan kepada kita. Napa mulih ketemu Nabi Musa, itu kita untuk manfaat yang luar biasa. Salate 50 dadi 5. Niku umpama ora krana Nabi Musa, lho, ngeta nggih. Iki nggon ampun nang ngaji ilmu tasawuf kita pahamkan sajane Allah tuh ora perlu sebab. Nggih, sajane Allah itu mboten perlu sebab. Umpama apa Gusti Allah ora iso langsung perintahke Nabi Muhammad, timo, apa mboten saged? Ya saged. Gitu. Tapi ini supaya kita mengambil pelajaran dari sini. Kosok, mau Allah itu maha tahu. Nanti pada akhirnya lima, ya Allah itu sudah tahu. Jangan malah bingung lagi kita. Nah, aku kedurunnya ini malah bingung. Allah itu tidak perlu sebab. Tetapi kenapa datang anggur lewat Nabi Musa? Biar kita mendapatkan pelajaran. Kita mendapatkan manfaat dari Nabi Musa. Umum orang Nabi Musa, ceritanya beda nih. Selate iso dadi 50 tenang wah jenengan kere-kere. Lagi mulai wis adan mulai. Lagi mangan adan mulai. Lagi karo bojone adan mulai. Hamumet lho. Apa yang 50 to? Lho nggih. Ini bukti bahwa orang hidup mempunyai manfaat, orang mati bisa membawa manfaat buat orang yang hidup. Contoh mulai kan sehari-hari acara hall Habib Ali nggih teng Pasar Kliwon. Gurawan niku nek hall orang sekitar 70.000 sampai 100.000 orang datang niku nuwun sepunten. Ana sing dodol gambare Habib Syekh Ayu, dodol gambare Habib Anis Ayu, dodol mie ayam Ayu, dodol bakso Ayu. Tak dira sing dodol gambarku kok ora enak. Wes, jare ora enak sing dodol gambarku. Dodol napa-napa Ayu niku berkah sapa? Berkah wong mati. Nggih. Apa yang sing mati wong biasa. Iki mboten iso nang gawe kacahol. Yo ana sing teko. Lho iki nang dunya orang salat wis mati mulai sebab manfaat. Dengan coba tuh di makam-makamnya para sunan, Sunan Bonang, Sunan siapa 9 sunan itu. Mereka tiap hari dikunjungi, dodol nopo mawon teng niku payu. Wis diwocatran yo payu. Mereka wis wis diwocatran payu, rumah makan dadi payu, nopo-nopo payu. Niku sing membawa manfaat dari orang meninggal dunia. Pun itu dalilnya adalah Isra wal Mi'raj, ternyata kita sholat 50 dadi 5 itu juga berkahnya orang yang sudah meninggal dunia, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Pas jam 11, mohon maaf segala kekurangan, mohon maaf kepada Bapak Wakil Bupati sing ucapane rondo untuk bertempati pantas. Kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan doa bersama-sama. Alhamdulillah, nasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radallahu ta'ala wa sahbati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa nasyakin hamdan ma'amin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana laka alhamdu kama yanbahi li jalali wa atika al-kirim wa alim sultanik Allahumma a'ina ala dhikrika wa syukrika wa khasna ibadatik Allahumma arina al-haqqa haqqa wa sunna tiba'ahu arina al-batila batila warzuqna istinaba rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار أسأل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين مهن معاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مكاتبان pengawasan majelis zikir dan salat bersama ahli daya wonten ing dukung bangkir perkanom mugi-mugi datusno pangatusan kelurahan panjenengan sedaya. Perlu kawuningan datang para jamaah majelis zikir dan selawat Al-Hidayah pilih benjang ingkang badhe datang Jumat wage badhe kaunduh wonten ing Bayun putaran ingkang nomor 9 putaran ingkang nomor 12 insyaallah wonten ing pendopo wakil bupati Sragen. Midah malih putaran ingkang nomor 12 pilih dipun keparingaken benjang Jumat wage putaran ingkang nomor 12 wonten pendopo wakil bupati Sragen. Mekaten mugi-mugi dadosna kawuningan semoga pengasan ing dalem menika kita tutup kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah.